kesehatan dan kesempatan hingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan penaklukan-penaklukan atau perang-perang yang terjadi di masa para Khulafaur Rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya berkeinginan untuk melakukan penaklukan negeri Syam, maka beliau pun mengundang para panglima-panglima perang untuk berkumpul di Madinah, kemudian mengirimkan mereka ke belahan negeri Syam. Bahkan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid untuk ikut serta dalam penaklukan negeri Syam. Diperintahkan untuk meninggalkan Irak dan bergabung dengan pasukan kaum muslimin dalam misi penaklukan negeri Syam. Dan telah kita sebutkan pula bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membakar semangat pasukan kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian berangkatlah pasukan kaum muslimin ya dengan pimpinan-pimpinan mereka, di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Syurahbil bin Hasanah, demikian juga Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga Yazid bin Abi Sufyan, ya mereka berangkat sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian barakallahu fikum, di antara pasukan yang juga dikirimkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa Khalid ibn Sa'id ibn al-As ini adalah gubernur Yaman. Ketika itu dia datang ke Madinah, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyuruh beliau untuk ikut serta dalam penaklukan negeri Syam. Nah, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sempat memberikan masukan kepada Abu Bakar Siddiq tentang kemampuan dari Khalid ibn Sa'id ibn al-As ini. Jadi seakan-akan Umar bin Khattab tidak memberikan rekomendasi kepada Khalid ibn al-As untuk memimpin pasukan. Ya. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beliau berhusnuzan kepada Khalid ibn Sa'id ibn al-As dan kemudian mengirimkan Khalid ibn Sa'id ibn al-As ke Taima. Maksud dari Abu Bakar As-Siddiq ini ya, dikirimkannya Khalid ibn Sa'id ibn al-As adalah sebagai pasukan cadangan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq tidak menginginkan dia untuk langsung menyerang orang-orang atau berhadapan dengan orang-orang Romawi. Maksudnya biarkan panglima-panglima yang lain ya ini untuk berangkat dan berperang. Nah, kapan dibutuhkan maka dia berangkat dari Taima. Taima ini suatu daerah yang ada di utara kota Madinah. Memang dekat dengan negeri Syam. Jadi maksud Abu Bakar As-Siddiq ya pasukannya itu sebagai pasukan cadangan. Namun apa yang terjadi ketika Khalid ibn Sa'id berada di Taima, di sana sudah menunggu pasukan Romawi. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menukilkan dari Ibnu Jarir, "Walamma intaha Khalid ibn Sa'ad ila Taima, ijtama'a lahu junudun minar Rum." Ketika Khalid ibn Sa'id beliau berada di Taima, ternyata pasukan Romawi telah berkumpul di sana. Fi jam'in katsir. Ketika itu mereka berkumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Ya min Nasara al-Arab, ya wa min ghairihim, ya wa min ghaira wa tanukh, ya wa bani kalb wa salih wa lakham wa judham wa ghassan. Berkumpul kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani dan menjadi sekutu bagi bangsa Romawi dari berbagai kabilah. Ada dari Tanukh, kemudian dari Bani Kalb, dari Salih, kemudian dari Lakham, Judham, dan Ghassan. Maka kemudian ketika melihat pasukan Romawi telah berkumpul dalam jumlah yang besar, fataqaddama ilaihim Khalid ibn Sa'ad. Maka Khalid ibn Sa'ad ya memerintahkan pasukannya untuk maju menyerang. Ya, padahal tadi Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan dia ini untuk apa? Untuk bertahan saja sebagai pasukan cadangan. Falamma iqtaraba minhum tafarraqu anhu wa dakhala katsirun minhum fil Islam. Dan ketika berhadapan antara pasukan Romawi dengan pasukannya Khalid ibn Sa'id, ternyata banyak di antara mereka yang justru masuk Islam. Ya, justru masuk Islam. Fa ba'atha ila Siddiq yu'allimuhu bima waqa'a min al-fath. Maka kemudian Khalid ibn Sa'id memberikan kabar gembira ya bahwa apa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi Abu Bakar Siddiq gembira, ya, ternyata apa? Pasukan Khalid bin Said ini berhasil memasukkan banyak orang ke dalam Islam. Qala fa amaruhu Siddiq ayyataqaddam wala yuhjim. Kemudian Abu Bakar Siddiq memerintahkan Khalid bin Said untuk maju, tapi jangan memulai untuk menyerang, ya, karena memang beliau diinginkan oleh Abu Bakar Siddiq tidak sebagai pasukan utama, tapi sebagai bala bantuan. Wa amadahu bil Walid bin Uqbah wa Ikrimah bin Abi Jahal wa jamaah. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengirimkan pasukan tambahan yang dipimpin oleh Al-Walid bin Uqbah dan Ikrimah bin Abi Jahal dan sekelompok pasukan lainnya. Maka kemudian ya Khalid ibn Said ibn al-As, ya, beliau memerintahkan pasukannya untuk maju. Fasara ila qarib min Ilya. Maka pasukan itu pun maju sampai mendekati kota Ilya. Kemudian bertemulah kembali pasukan Romawi dengan pasukan kaum muslimin. Dan ketika itu pasukan Romawi dipimpin oleh panglimanya yang bernama Mahan. Ya. Wahwa Amir, ya. Dan dia adalah komandan pasukan orang-orang Romawi. Fakasarahu. Kemudian terjadi perang tanding antara Khalid ibn Said dengan Mahan, ya. Kemudian Khalid ibn Said berhasil mengalahkan Mahan. Namanya Mahan, ya, dalam bahasa Romawinya Fahan, ya, Fahan. Dan kalau saya tidak salah, dia berkebangsaan Armenia, jadi bukan asli bangsa Rum. Jadi bangsa Rum ini, ya, karena dia imperium yang sangat besar, pasukannya itu multi etnik, multi bangsa. Makanya ada orang Arab dalam pasukan tersebut, ada juga orang Armenia. Ya, falaja'a Mahan ila Dimashq. Maka ketika berhasil dikalahkan oleh Khalid ibn Said, Mahan ini kabur ke negeri Damaskus. Falahiqahu Khalid bin Sa'ad. Ya. Maka kemudian Mahan ini kabur ke Damaskus, kemudian Khalid ibn Said mengejarnya. Ya, pasukan Khalid ibn Said. Padahal tadi perintahnya Abu Bakar, ya, dia bertahan saja, ya, jangan kemudian menyerang. Wa baradal jiyush ila luhuqi Dimashq. Ya. Kemudian pasukannya Khalid ibn Said mengejar pasukannya Bahan ke Damaskus. Namun fawasalu ila marji Safra, ya. Fantatawat alaihi masalih Mahan wa akhadhu alaihi mutariq. Namun ketika mereka sampai ke Marju Safra, ya, Marju Safra, ternyata di sana sudah menunggu Mahan dan pasukannya, dan dia kemudian menyerang habis-habisan, ya, pasukannya Khalid ibn Sa'ad, dan kemudian menutup jalan kaum muslimin, ya. Fazahafa Mahan fafarra Khalid ibn Sa'id. Maka kemudian Mahan dengan pasukan yang baru dari Damaskus melakukan serangan balik kepada Khalid ibn Sa'ad, ibn Sa'id, falam yarid ila Dhil Marwa. Maka kemudian dia pun melarikan dirinya sampai ke Dhil Marwa, ya. Jadi awalnya sudah mencapai kemenangan, tapi tadi diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq untuk tetap bertahan. Namun apa yang terjadi? Ternyata Mahan, ya, berhasil mengumpulkan pasukan dari Damaskus, bala bantuan dari Damaskus, dan berhasil memukul mundur pasukannya Khalid ibn Said. Maka tercerai-berailah pasukannya Khalid ibn Said, ya. Dan ketika itu disebutkan bahwa putra Khalid ibn Said, ya, gugur di medan pertempuran. Bahkan dalam sebagian riwayat, ya, Khalid ibn Saidnya yang disebutkan gugur dalam peperangan tersebut. Namun yang benar bahwa putra beliau yang meninggal, kemudian beliau pun menunggu di Dhil Marwa, menunggu keputusan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian pasukan yang tersisa dari pasukannya Khalid ibn Said ini kemudian direkrut oleh Syurahbil bin Hasanah. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Syurahbil bin Hasanah untuk merekrut pasukan-pasukan atau sisa-sisa pasukannya Khalid ibn Said, kemudian semua pasukan itu kemudian dimasukkan ke dalam pasukannya Syurahbil bin Hasanah. Maka kemudian setelah diambil pasukannya oleh Syurahbil bin Hasanah, Khalid ibn Said, ya, dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa dia diinstruksikan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk kembali ke kota Madinah. Maka kemudian kata Abu Bakar, ya, kana Umar a'lam bi Khalid. Ternyata Umar bin Khattab lebih paham tentang kondisinya Khalid ibn Said, ya. Jadi sebelumnya Umar bin Khattab telah memberikan peringatan kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang Khalid ibn Said, ya. Tapi karena husnudzonnya Abu Bakar tetap diperintahkan untuk memimpin pasukan, ternyata terjadilah apa yang terjadi, ya, dia mengejar pasukan Romawi ketika itu mereka lari ke Damaskus, namun justru terjadi serangan balik sehingga kocar-kacirlah pasukan Khalid ibn Said dan kemudian pasukannya direkrut oleh Syurahbil bin Hasanah. Baik, ini satu momen yang terjadi sebelum bergabungnya Khalid ibn Walid ke dalam pasukan kaum muslimin. Maka Khalid ibn Walid, ya, ketika itu beliau berangkat dari Irak. Ya, disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Khalid ibn Walid ini berhasil menempuh jalan pintas. Jadi beliau menempuh jalan yang tidak biasanya, beliau melewati gurun pasir. Ya, sudah sempat kita singgung bahwa beliau melewati gurun pasir karena pertama jalur yang beliau tempuh ini dirasa lebih cepat daripada jalur-jalur yang konvensional. Kemudian ada kemungkinan kalau beliau menempuh jalur-jalur yang konvensional, beliau akan bertemu dengan pasukan Romawi. Ya, jadi beliau tidak ingin ada kontak senjata, ya, terlebih dahulu. Pokoknya apa? Ingin sampai ke negeri Syam dengan secepat mungkin. Maka peperangan yang terjadi atau kontak senjata yang besar yang terjadi antara kaum muslimin, ya, di bawah pimpinan Khalid bin Walid, inilah suatu peperangan yang disebut sebagai Ma'rokah Al-Ajnadain. Al-Ajnadain, ya, Al-Ajnadain. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir dalam tarikh Al-Kamil fi tarikh, beliau menyebutkan Al-Ajnadain, ya, ba'dal jim an-nun wa dal muhmalah maftuhah, ya, Al-Ajnadain, ya, sebagian orang mengkasrohkannya Al-Ajnadin. Ya, jadi bisa dibaca Ajnadain atau Ajnadin. Ya. Dan Ajnadin ini, ya, suatu tempat yang terletak di Filistin, di bagian selatan Filistin. Sekarang dia termasuk wilayah yang diokupasi oleh Israel. Ya, oleh negara Israel, oleh orang-orang Yahudi. Jadi dulu bagian dari Palestine, namun sekarang masuk ke dalam wilayah orang-orang Yahudi, ya, dikuasai oleh Israel. Dan sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Apakah peristiwa Al-Ajnadain ini terjadi sebelum Perang Yarmuk atau setelah Perang Yarmuk? Karena perang besar yang legend juga itu adalah Perang Yarmuk. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang kita lihat, ya, para ahli sejarah di masa sekarang seperti Syekh Dr. Ali Salabi hafizahullah taala, beliau menyebutkan Ajnadain terlebih dahulu baru kemudian Perang Yarmuk. Ini Perang Yarmuk itu perang besar juga, perang yang legendaris. Namun sebelum itu, ya, ada perang yang namanya Perang Ajnadain. Jadi Perang Ajnadain ini terjadi sebelum perang Yarmuk. Ya. Kemudian disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tabari, ini masih nukilan dari Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah, ya. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, ya. Ketika itu Khalid bin Walid, ya, beliau berjalan dari Irak ke negeri Syam, ya. Faqal, kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Ishaq, fasara Khalid min marji rahid ila Busra. Maka berjalanlah, ya, pasukan Khalid bin Walid dari tempat yang bernama marji rahid ke Busra. Ingat, Busra adalah kawasan di negeri Syam yang sudah dikuasai oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa Busra ketika itu berhasil ditaklukkan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian wa Syurahbil bin Hasanah wa Yazid bin Abi Sufyan, ya. Jadi disebutkan bahwa Khalid bin Walid, karena beliau diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai panglima besarnya, maka beliau perintahkan agar pasukan-pasukan yang ada itu berkumpul di Busra. Beliau mengirimkan surat kepada Syurahbil bin Hasanah, kemudian Yazid bin Abi Sufyan, ya. Kemudian fasalahum ahluha alal jizyah. Ya, dalam keadaan penduduk negeri Busra itu sudah terikat perjanjian. Jadi awalnya Abu Ubaidah bin Jarrah masuk ke Busra, terjadi peperangan, namun mereka kalah, kemudian mereka pun terpaksa untuk menandatangani perjanjian damai dengan pasukannya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Mereka takluk dan diperkenankan untuk membayarkan jizyah. Fakanat awalu madinatin futihat bisyam fi khilafati Abi Bakar. Dan Busra ini adalah kota besar yang pertama yang ditaklukkan di negeri Syam pada kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka berkumpullah kaum muslimin ya di Busra. Jadi pasukan-pasukan yang banyak tadi dikumpulkan oleh Khalid bin Walid. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah itu tidak mampu untuk menguasai mengomandoi atau menjadi panglima pasukan yang demikian besar. Maka dia mengirimkan surat kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa akan ada Khalid bin Walid yang menghandle. Jadi tidak mudah ya menggerakkan pasukan yang demikian besar ya, apalagi zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang bisa pakai telekomunikasi ya. Ya, sayap kanan maju, sayap kiri stop dulu ya. Zaman dulu enggak bisa ya, pasukannya besar, 30.000 pasukan, bagaimana untuk menjadi apa memimpin pasukan yang demikian besar. Maka diperlukan panglima yang sangat berpengalaman. Maka Khalid bin Walid pun datang ke sana. Nah, apa asal muasal dari perang Al-Ajnadain ini? Asal muasalnya adalah berkumpulnya ya pasukan Romawi untuk menyerang pasukannya Amr bin Al-As di Palestina. Jadi kemarin kita sebutkan Amr bin Al-As itu diutus atau diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke Palestina. Ya. Maka ketika mendengar kabar bahwa pasukan Romawi ketika itu sedang menuju Palestina dengan jumlah yang demikian besar, maka kaum muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid mengarahkan ya pasukan mereka ke arah Palestina. Kata Imam Ibnu Athir rahimahullahu taala, "Tsumma saru jami'an ila Filistin madadan li Amr bin Al-As wa huwa muqimun bil Arabat." Maka kemudian pasukan kaum muslimin pun mereka berjalan menuju Palestina untuk memberikan bantuan kepada Amr bin Al-As. Dan ketika itu pasukannya Amr bin Al-As berada di Arabah, ya, berada di suatu tempat yang bernama Arabah. Wajtamatir Rum bi Ajnadain, ya. Dan ketika itu pasukan Romawi sudah berkumpul di Al Ajnadain. Wa alaihim tadariku akhu Hirokla li abawaih. Dan ketika itu mereka dipimpin oleh Tadarik, ya, oleh seorang panglima yang bernama Tadarik. Dan Tadarik ini adalah akhu Hirokla li abawaih, saudara kandung dari Kaisar Romawi Heraklius. Jadi lihat ya, jadi Heraklius sudah melihat bahwa perang melawan kaum muslimin ini bukan main-main ya. Ya, bukan sekedar main-main. Setelah Busra itu berhasil ditaklukkan, ya, dia memandang bahwa ini serius, permasalahannya serius. Maka dia mengirim bukan sembarang panglima, tapi dia mengirim orang yang sangat dia percaya, yaitu adiknya sendiri, saudara kandungnya sendiri yang bernama Tadarik. Tadarik ini kalau kita cocokkan ke sejarah Romawi, ya, ini Pangeran Theodor. Pangeran Theodor. Theodor jadi Tazarek. Agak beda ya, tapi ya begitu. Ya. Ini adalah adik kandung dari Heraklius. Wakila kana ala Rum al-Kubuklar. Dan dikatakan pula bahwa ketika itu yang menjadi komandan adalah al-Kubuklar. Kubuklar. Ya. Ini juga nama panglima mereka. Ya. Ini juga nama panglima mereka. Jadi bisa jadi ada pimpinan tertinggi pasukan, kemudian di lapangan ada panglimanya lagi. Ya. Dan wa ajnadain baina Romlah wa baiti Jibrin min ardi Filistin. Dan Ajnadain terletak di antara Romlah, ya. Mungkin sekarang jadi Ramallah itu ya, Ramallah di daerah di Palestina. Dan juga di antara Beit Jibrin, ya, terletak di bumi Palestina. Nah, kemudian ada satu hal yang sangat menarik ketika itu. Jadi Tadarik ini mengirimkan mata-mata, ya, Tadarik atau Al-Kubuklar ini mengirimkan mata-mata untuk mengamati kaum muslimin, ya, memberikan informasi bagaimana keadaan pasukan kaum muslimin. Ya. Qama wasara Amr bin Al-As hina sami'a bil muslimin falakiyahum. Maka bergeraklah pasukan Amr bin Al-As ketika beliau mendengar bahwa pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid telah berkumpul di Ajnadain, maka pasukannya Amr bin Al-As ikut bergabung. Wa nazalu bi Ajnadain wa askaru alaihim. Maka seluruh pasukan kaum muslimin mereka berkemah di Al-Ajnadain. Ya, mereka berkemah dan mendirikan markas di sana. Kemudian Al-Kubuklar, ya, panglima Romawi, ya, atau komandan lapangan dari pasukan Romawi, ba'atha Arabiyan ilal muslimin. Dia mengirimkan seorang mata-mata dari kalangan bangsa Arab untuk melihat gerak-gerik kaum muslimin. Ya'tihi bi khabarihim. Agar mata-mata ini mendatangkan informasi yang sedetil-detilnya tentang keadaan pasukan kaum muslimin. Fadakhala fihim wa aqama yawman wa lailah. Maka mata-mata ini pun berhasil menyusup ke dalam pasukan kaum muslimin. Karena dia bangsa Arab, ya. Kalau dia berasal dari bangsa Romawi, ya mungkin dengan mudah tertangkap. Tapi ada bangsa Arab yang diselipkan oleh pihak Romawi ke tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Bahkan dia berhasil untuk tinggal bersama kaum muslimin selama satu hari satu malam sebelum terjadinya pertempuran. Wah, ini hebat mata-matanya, ya. Sehari semalam dia bisa masuk ke tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Thumma ada ilaihi. Kemudian dia pun kembali kepada Al-Kubuklar untuk memberikan informasi tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Satu hal yang sangat menakjubkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faqala ma wara'ak. Ya. Apa yang kau lihat dari pasukan kaum muslimin? Faqala bil laili ruhbanun wa bin nahari fursan. Mereka di malam hari seperti para rahib dan di siang hari mereka seperti para kesatria. Ya. Di malam hari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Mereka beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di siang hari mereka menampakkan kegagahan mereka. Di malam hari mereka menjadi hamba-hamba yang tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari mereka menampakkan kegagahan dan keperkasaan mereka di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan pasukan kaum muslimin di masa salafuna salih ridwanullah alaihim ajmain. Maka hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin ketika mereka menginginkan kemenangan, ya, jatuh ke tangan kaum muslimin. Mereka inginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah pasukan-pasukan kaum muslimin yang berada di barisan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Di malam hari mereka beribadah dengan khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri mereka di hadapan Allah, dan di siang hari mereka menampakkan keberanian dan kegagahan mereka di hadapan musuh-musuh Allah. Bahkan bukan hanya itu saja. Walau saraqa ibnu malikihim qata'uh. Kemudian mata-mata ini menceritakan bagaimana keadilan yang ditegakkan di tengah-tengah pasukan tersebut. Kalau ada orang yang terkemuka, putra dari orang yang terkemuka di tengah-tengah mereka itu mencuri, maka mereka tetap memotong tangannya. Adil, ya, adil dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian pilih kasih dalam menerapkan syariat. Walau zana rujima li iqamatil haqqi fihim. Kalau di antara mereka ada yang berzina, maka ya orang tersebut akan dirajam untuk menegakkan kebenaran padanya. Lihat, mereka benar-benar menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu wajar saja kalau di masa-masa sekarang kaum muslimin tidak memiliki kekuatan sebagaimana di masa para salafuna soleh ridwanullah alaihim ajmain. Saya pernah membaca sebuah tulisan, ya, tulisan dari Syekh Muhammad Jamil Zainu. Beliau menggambarkan bagaimana pasukan Arab yang berhadapan dengan Israel, ya, dalam perang 6 hari. Ya, dalam perang 6 hari antum bisa cari informasi tentang perang 6 hari antara bangsa-bangsa Arab melawan orang-orang Yahudi. Ya, ketika itu kaum muslimin atau pasukan Arab ketika itu mereka sibuk dengan khamar, mereka sibuk dengan nyanyian, ya. Waktu itu di Mesir ada seorang penyanyi wanita yang bernama Ummu Kulthum. Jadi mereka tersibukkan. Ummu Kulsum ini yang menyanyi untuk menyemangati pasukan Mesir ketika itu dan pasukan Arab. Sementara pasukan Yahudi ketika itu, ketika peperangan ya, mereka berdoa. Ya, mereka berdoa dengan penuh kesungguhan ya, untuk mendapatkan kemenangan. Maka bagaimana mungkin kemudian kaum muslimin bisa mendapatkan kemenangan kalau kondisinya seperti itu? Mereka larut dengan khamr, mereka larut dengan nyanyian-nyanyian yang dikumandangkan oleh para bidu wanita. Bagaimana mungkin Allah berikan kemenangan? Coba lihat pasukan di masa para salafuna soleh ridwanullah alaihim ajmain. Bilaili ruhbanun wa bin nahari fursan. Di malam hari mereka seperti rahib-rahib dan di siang hari mereka adalah para kesatria. Ya. Maka kemudian apa komentar Al-Qubuklar ketika mendengar informasi dari mata-mata tersebut? In kunta sadaqtani labatnul ardi khairun min liqaiha ula'i ala dhahriha. Maka kata Al-Qubuklar, kalau yang kau sampaikan itu benar, maka perut bumi itu ya jauh lebih baik bagi kita daripada harus bertemu mereka di atas bumi. Artinya kita mati sebelum bertemu dengan mereka itu lebih baik daripada kita harus berperang melawan mereka. Ya, malam hari seperti para rahib dan di siang hari mereka adalah para kesatria. Maka kemudian bertemulah dua pasukan tersebut. Ketika itu pada hari Sabtu, ya tersisa dua malam lagi dari bulan Jumadil Ula tahun ke-13 Hijriah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Athir, ya kita lukirkan dari beliau bahwa terjadilah peperangan yang demikian dahsyat pada dua hari sebelum berakhirnya bulan Jumadil Ula pada tahun 13 Hijriah. Maka kemudian terjadi peperangan yang demikian hebat. Fadhaharul muslimun wa huzimal musyrikun. Maka kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan. Dan kaum musyrikin, mereka habis dibantai oleh kaum muslimin. Wa kutila al-Qubuklar wa Tadariq. Kemudian terbunuhlah al-Qubuklar dan Tadariq. Ya, keduanya pemimpin pasukan kaum Romawi. Ya, pasukan Romawi terbunuh dalam pertempuran tersebut. Namun, bukan berarti ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, tidak ada korban di tengah-tengah mereka. Kata Imam Al-Athir rahimahullah ta'ala, وَاسْتُشْهِدَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ya, adapun kaum muslimin, banyak di antara mereka yang mati syahid dalam pertempuran tersebut. Di antara mereka, Salamah bin Hisham ibn al-Mughirah, وَحَبَّار ibn al-Asad, وَنُعَيْم بِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنْنُحَامِ, وَهِشَام بِنْ عَاسْ بِنْ وَائِلْ, ya, وَجَمَعَةٌ غَيْرُهُمْ. Di antaranya adalah Salamah bin Hisham ibn al-Mughirah, Habbar bin al-Aswad, kemudian Nu'aim bin Abdillah an-Nuham, dan Hisham bin al-As bin Wa'il. Ini di antara para syuhada perang Ajnadain. Maka kemudian setelah terjadi pertempuran, ternyata korban yang jatuh di tengah-tengah orang-orang Romawi sangatlah besar. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Waqidi, ya, dalam futuh Asy-Syam, beliau mengatakan, wa kana rum bi ajnadain 90 alfan fa qutila minhum fi dhalika al-yawm 50 alfan. Dan pasukannya Theodor tadi, pasukan Romawi, ketika bertemu dengan kaum muslimin di Ajnadain, mereka berjumlah 90.000 pasukan. Dan setelah pertempuran terjadi, qutila minhum fi dhalika al-yawm 50 alfan, 50.000 pasukan mereka tewas. Berarti lebih dari separuh berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Lantas kemana sisa mereka? Fatafarraqa man baqiya minhum, faminhum man hinhazama ila Dimash, wa minhum man hinhazama ila Qaisariyah. Ya. Maka setelah terjadi pertempuran 50.000 pasukan Romawi berhasil terbunuh, ya, sisanya di antara mereka ada yang lari ke Damaskus. Dan di antara mereka ada yang lari ke Qaisariyah. Wa ghanimal muslimun ghanimatan lam yughnam mithluha. Ya, dan kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah yang demikian banyak yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Ya. Wa akhadhu minhum ya salibani dhahabi wal fiddah. Dan mereka di antara ghanimah-ghanimah tersebut terdapat dua salib yang sangat besar, yang terbuat dari emas dan perak. Jadi simbol-simbol mereka yang biasa mereka bawa dalam pasukan itu. Ya, ada salib yang terbuat dari emas dan ada salib yang terbuat dari perak. Maka pasukan kaum muslimin pun berhasil mendapatkan kemenangan yang luar biasa dalam perang Al-Ajnadain. Maka kemudian Khalid bin Walid setelah beliau mendapatkan kemenangan, beliau mengirimkan surat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, disebutkan dalam surat tersebut, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih nukilan dari Al-Waqidi. Min Khalid bin Walid Al-Mahzumi ila khadifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Khalid bin Walid Al-Mahzumi kepada khalifahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, dan ingat sebagai faedah, Abu Bakar As-Siddiq menggunakan gelar Khalifatul Rasul, khalifahnya Rasul. Ya, adapun gelar Amirul Mukminin ini baru dipakai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi awal khalifah yang menggunakan gelar Amirul Mukminin adalah Umar. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, beliau menggunakan gelar Khalifatul Rasul. Ila khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amma ba'd. Ya. Fa ana ahmadullah alladhi la ilaha illahu. Ya. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah selainnya. Dan aku berselawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azidu hamdan wa syukran 'alal muslimin wa damaran 'alal mutakabbirin wal musyrikin. Ya. Dan bertambah syukurku terhadap kaum muslimin, ya, atas kaum muslimin, ini yani atas kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin, wa dimaran 'alal mutakabbirin, dan juga atas kehancuran yang menimpa orang-orang sombong, wal musyrikin, demikian juga orang-orang musyrikin. Wa insida'u bai'atihim, dan juga aku bersyukur atas terpecah belahnya, ya, perjanjian mereka. Ya. Wa ana lakina jumu'ahum bi ajnadain. Aku laporkan kepadamu wahai Abu Bakar, aku telah bertemu dengan pasukan mereka di Ajnadain. Wa qad rafa'u, ya, naam salibanihim, dan mereka salibainihim, mereka telah membawa dua salib mereka yang demikian besar. Wa taqasamu bidinihim an la yarfa'u an la yafirru, dan mereka telah bersumpah ketika itu dengan di atas agama mereka bahwa mereka tidak akan lari dari pasukan. Wa la yanhazimu, ya, dan mereka tidak akan dikalahkan. Jadi dengan salib-salib tersebut mereka telah bersumpah bahwa mereka tidak akan lari dari pertempuran dan mereka tidak akan kalah dalam pertempuran tersebut. Fa kharajna ilaihim, ya, wasta'ana billahi azza wa jal mutawakkilina 'ala Allahi khaliqana, dan ketika itu kami pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kami. Fa razaqana Allahu sabr wa nasr, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada kami berupa kesabaran dan pertolongan. Ya. Wa kataballahu 'ala a'da'ina al-qahr. Adapun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi musuh-musuh kami, ya, kekalahan. Faqatalnahum fi kulli wadin. Maka kami telah mengalahkan mereka dalam setiap lembah. Ya, dalam setiap lembah kami telah mengalahkan mereka. Jadi begitu suratnya Khalid bin Walid kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau melaporkan, ya, bahwa di antara mimman kutila minal musyrikin, ya, 50,000. Dan orang-orang yang terbunuh dalam peperangan, ya, dari kalangan kaum musyrikin adalah 50,000 pasukan. Wa qutila minal muslimin fil yaumil awal wa tsani 450, ya, rajulan. Adapun dari kaum muslimin dilaporkan oleh Khalid bin Walid telah terbunuh 450 pasukan. Antum bisa bayangkan perbandingannya. Ya, pasukan kaum musyrikin yang terbunuh ketika itu 50,000. Sementara korban dari kaum muslimin hanya 450 person. Ya. Saya jadi ingat lagi, kita ingat lagi apa yang dikatakan oleh mata-mata kepada komandannya orang-orang Romawi. Mereka adalah apa? Ruhban, mereka adalah rahib-rahib di malam hari dan mereka adalah para ksatria di siang hari. Ya, maka demikian laporan Khalid bin Walid ya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau tuliskan surat tersebut. Kemudian surat tersebut pun dibawa oleh Abdurrahman ibn Humaid. Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Waqidi anna Abu Bakar As-Siddiq ya kana yakhruju kulla yawmin ba'da shalatil fajr. Ketika terjadinya perang Ajnadain ini ya Abu Bakar As-Siddiq selalu keluar setelah salat subuh. Habis beliau mengimami manusia beliau keluar. Untuk apa? Untuk menanti kabar bagaimana perkembangan di negeri Syam. Idh akbala Abdurrahman bin Humaid ya. Maka ketika itu beliau pun melihat utusan Khalid bin Walid yakni Abdurrahman bin Humaid. Ya, kemudian orang-orang bertanya kepada Abdurrahman bin Humaid. Ya, min aina akbalt? Ya, dari mana kau datang wahai Abdurrahman? Ya. Qala min Asy-Syam. Kemudian Abdurrahman mengatakan aku datang dari negeri Syam. Wa anna Allah qad nasral muslimin. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mendengar berita kemenangan tersebut? Fasajada Abu Bakar As-Siddiq lillah syukran. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung tersungkur bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur beliau atas kemenangan yang didapati oleh kaum muslimin. Ya, beliau bersyukur dengan kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Wa aqbala Abdurrahman ibn Humaid ila Abi Bakar faqal ya khalifata Rasulillah irfa raksak. Wahai khalifahnya Rasul, ya, angkatlah kepalamu. Wa qad aqarrallahu ainak bil muslimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuatmu bahagia dengan kemenangan kaum muslimin, ya. Farafa Abu Bakar ra'sahu wa qara al-kitab. Maka kemudian Abu Bakar pun mengangkat kepala beliau setelah beliau bersujud sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau pun membaca surat yang dikirimkan oleh Khalid bin Walid. Setelah beliau membacanya sendiri baru kemudian beliau mengumumkan kemenangan Khalid bin Walid ya kepada kaum muslimin. Maka mereka pun bergembira dengan kemenangan yang diperoleh oleh pasukan Khalid bin Walid. Ya. Maka kemudian thumma jam'a Hiraqla lil muslimin faltaqau bil Yarmuk. Maka setelah pasukannya berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin dalam Al-Ajnadain, Hiraqla kembali mengumpulkan pasukan, Heraklius kembali mengumpulkan pasukan yang demikian besar, faltaqau bil Yarmuk, ya. Dan mereka pun ya akan bertemu atau akan berperang di Yarmuk. Jadi ini peperangan yang nanti akan apa terjadi setelah perang Al-Ajnadain. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Di Madinah sendiri ya ketika itu ini setelah datangnya kabar kemenangan Khalid bin Walid dalam Al-Ajnadain Abu Bakar As-Siddiq ya ditimpa sebuah penyakit. Disebutkan dalam Tabaqat Al-Kubra dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika itu Abu Bakar As-Siddiq ya mandi di suatu hari yang demikian dingin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, awwaluma budi'a maradu Abi Bakar annahu iktasala. Awal mula Abu Bakar itu sakit, ini ketika itu beliau mandi. Wa kana yawman baridan. Ya. Maka beliau ketika mandi itu beliau mandi di suatu hari yang sangat dingin. Ya, jadi ketika itu hari sangat dingin tapi beliau kemudian mandi. Fahamma khamsata asyar yauman la yakhruju ila shalah. Maka beliau demam selama 15 hari. Beliau tidak keluar sama sekali untuk sholat berjamaah. Ya, 15 hari beliau sakit. Wa kana ya'muru Umar bis-shalah. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Umar bin Khattab untuk memimpin sholat. Ya, wa kanu ya'udunahu dan mereka pun mulai menjenguk Abu Bakar As-Siddiq yang sedang sakit. 15 hari beliau demam. Dan ketika itu memang beliau sudah berusia lanjut ya, usia beliau 63 tahun. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu wafat dalam usia yang sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, 63 tahun. Beliau sudah tua. Wa kana Utsman alzamahum lahu fi maradihi. Ya. Wa lamma ishtadda bihi almarad kila lahu ala tad'u laka tabib. Ya. Maka ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya memerintahkan mereka untuk menjenguk Abu Bakar As-Siddiq. Ketika semakin parah sakitnya Abu Bakar, kila lahu dikatakan kepadanya, ala tad'u laka tabib, ya. Apakah engkau tidak memanggil seorang dokter untuk menyembuhkan penyakitmu? Faqila qad ra'ani, ya. Faqala inni fa'alu lima urid. Maka kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui kondisiku dan aku pun membiarkan keadaanku sebagaimana adanya. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq ini seakan-akan sudah mengetahui bahwa beliau sudah berada di penghujung kehidupan beliau. Maka beliau pasrah, tinggal menanti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq memanggil Salman Al-Farisi. Yaitu Salman Al-Farisi berada di kota Madinah. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, anna Salman Al-Farisi ata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya'uduhu fi maradihi alladhi mata fihi. Maka suatu ketika Salman Al-Farisi mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ketika itu menjenguk Abu Bakar dalam sakit yang mengantarkan beliau pada kematiannya. Faqala Salman, kemudian Salman mengatakan kepada Abu Bakar, ya, ausini, wahai Abu Bakar, berikan wasiat kepadaku. Faqala Abu Bakar, innallaha azza wa jal fatihun alaikumud dunya, fala ta'khudanna minha illa balagan. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan dunia kepada kalian, maka janganlah ya engkau mengambil dunia tersebut kecuali apa yang menjadi hakmu. Wa'lam anna man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Ya. Dan ketahuilah, barang siapa yang dia menjaga salat subuhnya, maka dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga salat subuhnya, maka dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fala yughfirannallahu fi dhimmatihi fayukibbaka ala wajhika finnar. Maka jangan sampai engkau meremehkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan dirimu di atas wajahmu ke dalam api neraka. Jadi beliau radhiyallahu taala berpesan ya untuk benar-benar menjaga salat subuh. Jangan kemudian kita meremehkan salat subuh. Karena jaminan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari orang-orang yang menjalankan salat subuh. Apabila seseorang itu menjaga salat subuhnya, maka dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian digampangkan, melalaikan salat subuh yang menyebabkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjerembabkan dia di atas wajahnya. Maka kemudian beliau pun memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha, putri beliau. Disebutkan dalam Sifatul Safwah, Abu Bakar berwasiat kepada Aisyah. Apa wasiat beliau? Unduru madza zada fi mali mundu dakhaltu fil imarah. Ya, wahai putriku, coba lihat ada atau tidak hartaku yang bertambah ya sejak aku memegang kepemimpinan ini. Jadi beliau radhiyallahu anhu mengatakan kepada Aisyah, ya, coba lihat ada enggak hartaku yang bertambah ya selama aku memegang kepemimpinan ini. Fab'athu bihi ilal khalifati ba'di. Kalau memang ada hartaku yang bertambah ya, maka serahkanlah kepada khalifah yang menjabat setelahku. Subhanallah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq tidak ingin ada harta tambahan yang masuk ke dalam perbendaharaan beliau, yang mana itu masuknya setelah beliau menjabat khalifah. Jadi beliau meminta Aisyah, coba diperiksa. Kamu yang tahu hartaku apa aja. Ya, coba diperiksa, siapa tahu nanti kalau ada harta yang bertambah sejak aku menjabat, maka tolong berikan kepada khalifah yang menjabat setelahku. Ya. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menuliskan wasiat kepada para sahabat untuk memilih Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah. Ketika itu beliau memanggil beberapa orang sahabat, ketika beliau sakit, beliau memanggil beberapa orang sahabat, ya, bertanya tentang bagaimana pendapat kalian tentang Umar. Maka tidak ada yang mencela Umar kecuali hanya sebagian sikap kaku yang ada pada Umar bin Khattab. Maka kan Abu Bakar Siddiq sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan atau akan melunakkan Umar. Ya. Kata Abu Bakar dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Umar bersikap seperti itu karena sikap lembut yang ada pada diriku. Jadi untuk mengimbangi karakternya Abu Bakar, maka Umar bersikap keras. Maka pasca sepeninggalku, maka dia akan berubah. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq memanggil Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau menuliskan wasiat, ya, bahwa setelah beliau meninggal dunia, nanti yang akan menjadi khalifah adalah, ketika dia akan mengatakan itu, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq jatuh pingsan sebelum menyebut nama pengganti beliau. Maka kemudian Uthman bin Affan menuliskan nama Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu apa yang terjadi? Abu Bakar kembali bangkit dari pingsannya. Kemudian dia bertanya kepada Uthman, apa yang telah kau tulis wahai Uthman? Ya, aku telah menuliskan nama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka sungguh baik apa yang telah engkau lakukan. Karena ketika itu Uthman khawatir, ya, Abu Bakar tidak menyebutkan satu nama sehingga menyebabkan kaum muslimin terpecah belah. Maka beliau berinisiatif menuliskan nama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam wasiat tersebut. Ternyata apa yang ditulis oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, sama dengan apa yang menjadi harapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian beliau pun meninggal dunia dalam keadaan telah menunjuk seorang pemimpin yang terbaik pasca kematian beliau, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka beliau radhiyallahu taala anhu, ya, wafat pada hari Senin di malam hari. Ya. Dan beliau kemudian dimandikan oleh istri beliau, Asma binti Umais. Asma binti Umais ini dulunya adalah janda dari Ja'far bin Abi Thalib yang kemudian dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian beliau radhiyallahu taala anhu dimakamkan di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka para sahabat setelah dimakamkannya Abu Bakar As-Siddiq, mereka pun membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq tidak lama menjabat sebagai khalifah. Beliau menjabat tampuk kekhilafahan sekitar 2 tahun 3 bulan. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Namun di masa kepemimpinan beliau telah banyak terjadi peristiwa demi peristiwa, ya, mulai dari pemberontakan, ya, murtadnya sebagian orang di pasca wafatnya Nabi Alaihissalam, demikian juga gerakan Nabi palsu, demikian juga pemberontakan dari banyak pihak dari kabilah-kabilah Arab, demikian juga di masa pemerintahan beliau, beliau telah memerintahkan kaum muslimin untuk menaklukkan Irak, berhasil menaklukkan Irak, dan juga beliau telah memulai untuk melakukan penaklukan ke negeri Syam. Yang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi batu loncatan bagi khalifah-khalifah setelah beliau untuk melakukan penaklukan demi penaklukan. Ya, maka kemudian naiklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, dan ini akan memberikan pengaruh terhadap penaklukan negeri Syam. Ya, kenapa? Karena di antara instruksi Umar yang paling pertama setelah beliau naik menjadi khalifah adalah, ya, penggantian Khalid bin Walid. Beliau meminta Khalid bin Walid untuk turun dari, ya, jabatannya sebagai panglima penaklukan negeri Syam. Bagaimana kisahnya? Padahal ini terjadi di tengah-tengah pertempuran, di tengah perang Yarmuk. Jadi ketika Khalid bin Walid dan pasukan kaum muslimin sedang berhadapan, ya, dengan pasukan Romawi, ya, datang kabar bahwa Abu Bakar Siddiq telah meninggal dunia. Dan telah datang instruksi dari Umar untuk menurunkan Khalid bin Walid dari jabatannya. Apa hikmah di balik ini? Dan kenapa Umar bin Khattab ketika naik menjadi khalifah langsung dia memerintahkan Khalid bin Walid untuk turun? Insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang, bismillahi ta'ala. Jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang naiknya Umar sebagai khalifah, kemudian bagaimana terjadinya perang Yarmuk dan instruksi Umar untuk menurunkan Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mempelajari sejarah dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan? Belum ada? Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.